ilaiki iku urayan kang bangsa lafaz bi isnadin dhaifin kalawan isnad kang dhaif liannahu min riwayati Ibrahim karna saduhune isnad iku dedet saking riwayat Ibrahim bin Muhammad an Abdullah saking Abdullah bin Muhammad bin Ukal an Jabirin saking Jabir waqad dhaifu dan waqad dhaafu lan teman wis ngadhaifkeun ya muhaddithin Ibn Ukal ing Ibn Ukal hadis ieu isnadna dhaif lantaran ieu hadis lianahu menangka hadis isnad zami bae eta adalah di riwayat Ibrahim bin Muhammad di Abdullah bin Muhammad bin Ukail an Jabirin Jabir nama benar tapi Ibn Ukail na ialah seluruh para ulama muhadithin tepati percaya ka riwayat nu diriwayatkan ku Ibn Ukail rada ya sok ngabohongan sawetik tak riwayat munayati Habib Rozak ulah pati dipercaya antaran zarwanya nage kos gitu kene dhaif jadi na dhaif ini hadis teh kudu ditilik min jihatil matni min jihatil isnad iyalah urang kudu ngaji mustalahat hadis urang geus nyaritakeun diberenya hoku para ahli muhadisin ahli hadis bahwa Ibnu Ukail ieu adalah seorang nu kurang bisa dipercaya mun urang ngaji berarti kudu diteliti coba kumaha sefak terjangna kehidupan Ibnu Ukail lahir di mana umur sabaraha kumaha pagaweanana sehingga hadis nu kaluar ti anjeunna kurang peti bisa dipercaya yatalah urang kudu ngaji datang ka dieu seh ngaji ka dinya teh jadi nyaritakeun biografina mentek geta Imam Bukhari urang Masya Allah lamun ningali riwayat hidupna nyana terus dari negara ke negara nyebrang lautan daratan terus diapruk di mana aya sahabat di mana aya sahabat didatangan ku anjeunna terus ditanya boga sabaraha hadis tisaha tabiin gitu keneh didatangan ku Imam Bukhari geus najug langsung disurtil ku Imam Bukhari ialah hadis tianu soheh ialah hadis tianu hasan ialah hadis tianu mu'an'an ialah hadis ia mu'dol ialah hadis ia adalah do'ib itulah pegawaian Imam Bukhari jadilah hadis soheh Bukhari Masya Allah ngecek anjena mun dikira-kirakan di akhir zaman Quran bakal teaya terjadilah teaya cukup maka kitab kula Bukhari Masya Allah iyalah urang alhamdulillah aya Imam Bukhari kumahata begitu Imam Bukhari balik ke Afgan manehanana muka majlis taklim muka pesantren kemudian manehanana loba pagedrug jeung raja saat eta kebijakan-kebijakan raja ditentang ku anjeunna sehingga anjeunna diseret make kuda sepanjang 60 km. Budak badug batu kana batu sirahna teh tetep bae titah manut ka pemerintah ceuk Imam Bukhari daripada kula manut di dunia hanya sekedar jadi panutan di dunia tapi di akhirat pertanggungjawaban kula ka Gusti Allah bakal dicarekan mendingan kula paeh diseret deui hayang jadi jelema gede teh kos kitu harenganan lain haju nyeunan proposal dibere ku konde sekupi ku ari sekupi na kempes bae santri eueuh sekupi eueuh nasibna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal aya haji pudol lebih hiji Tah urang macaan jebag Imam Syafi'i, Imam Bukhari nu selalu kurang dibanggakeun kitabna. Masya Allah. Jadi rujukan seluruh para mujtahid. Imam Bukhari, Imam Bukhari na diseret tetep bae nyana deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Deuk tidenge abdi mah deuk make Al-Qur'an bae. Peleh pemerintah ku Imam Bukhari. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersisihkan ku kebijakan Imam Bukhari sehingga disal Imam Bukhari. Masya Allah, ieu kitab nu ku urang dibanggakeun diaji. Anu kabeh mengakui kana kaistimewaan kitab Bukhari, tapi Imam Bukhari na kosit. Tapi konon begitu Imam Bukhari disel keanehanana di penjara ayah, di imah ayah. Ngaji bae terus di majelis taklim, pemerintah bingung nu mana nu asli. Ieu nu di penjara di deuleuh ayah, ngaji ayah di majelis taklim. Lain letik-letik jelema Imam Bukhari. Masya Allah. Habib Rozak ge mun di deuleuh dina kolot ayah, di jahe ayah. Gusti Allah lagu. Loba tamak kiai nu kitu mah. Nu di imah aya, di jahe aya. Loba meda waktu doang seetik. Kitulah Imam Bukhari kapalih dieuna dikaluarkeun, diamankeun tapi dibere penghargaan ku pamarentah. Teu hayang ngecek jana kula mah jaki kian ge lain hayang dibere penghargaan. Kula mah hayang meunang ridho Allah titik. Teu hayang diberi penghargaan ku pamarentah. Sapira perunggu. Nanaonan perunggu. Dibangga-banggakeun teu hayang jeung Imam Bukhari. Ulama Allah behiji. Kumatah terus lieur puyeng mentak sabab mautna Imam Bukhari. Sababna lantaran benturan sirahna ketika ditarik ku kuda atas kebijakan pemerintah. Boro-boro kuari di zaman Imam Bukhari masih haneut kene ka Kanjeng Nabi, geus kumadal kos kitu. Imam Syafi'i di penjara. Aduh, komo atuh lamun kamari ieu terjadi di Tanjung Priuk, kitu Amir Biki ditembak, atuh henteu aneh zaman tabi'in bae geus kos kitu. Ya Allah. Tapi tetap urang meminta kasalametan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang hayang ibadah tentrem, hayang ngaji tentrem, hayang rumah tangga tentrem, malah mah hayang bisa kawin deui. Amina gede jasa. Sial cakwa majikanan nanti sial. Nu amin-amin nu sial-sial. Kumaha kumaha diijabah na baitullah. Apa atawa asana diijabahan nu sial takanya gue. Iyalah urang lamun deuk meneliti tentang hadis moal mah sataun dua taun ayalah ngaranna mustalahat hadis, ngajilah pantobakot. Geus aya tobakot-tobakot muhaddisin, tobakot Syafi'iyah, tobakot Malikiyah, tobakot Hanafiyah, terus tobakot riwayat hidup ulama-ulama. Ulama-ulama mutaqaddimin zaman tabi'in aya tobakotna, sahabat aya tobakotna, Imam Syafi'i ulamana aya tobakotna. Semendak ahli-ahli tarikat ngabogaan tobakoh mun tarikatna tarikoh mutabaroh aya urang munyariteukeun Abi Yazid Al-Bistami lahirna aya sepak terjang hirupna masa hidupna kumaha muridna sabaraha tu aya Imam Ma'rufil Qurhi, Imam Sirsiri Sikti, terus kebelah dina Ja'far Shadiq, terus Muhammad Bakir, atuh araraya kabeh datang kebelah dia, terus kemana gitu Ahmad Khatib Syambas kebelah dia na, terus Syekh Abdul Karim, terus Syekh Nawawi, Syekh Asnawi kebelah guru-guru urang. Jadi lamun ayah hiji jelema mawa tariqah bernama Qadiriyah wa Naqsabandiyah kemudian teakur, berarti salah. Kaya ning nyebarkeun tariqah di fotokopi sambarangan, berarti guguruna teu anggeus saha bae jeung di mana bae, di dalam negeri maupun di luar negeri, salah total. laranganana teu meunang kitu, tarekat mah kudu ditanya heula. Kudu ditanya heula jeung naek-naekna ge atuh kunyahoan ge ku guru-guru tarikoh lain fotokopi sebarkeun haju nyieun haolan marawas sapi. Hus malah mah guruna hayang disumbang. Atuh teh mah lain tarekat supi teh mah tarekat sapi. Jadi geus teu bisa sambarangan. Ya bisa sambarangan setelah ngolah heula gagarak jadi guru mursyid ulah-ulah tarikoh sangkilang pencak bae ge kanyahoan nu lulus jeung nu teu lulusna di deuleu urang lenggang na lain deui wah ieu kakarek aya anu teu meunang dulu hat putet putet setengah main teu meunang kitu nu tamat mah jadi cicing bae nu tamat mah nyaho-nyaho pae bae kaliek. Ya Allah, ya Rabbi, udah sok aya pepencaan. Ya, teman bisa kembang doang, teman-teman. Tak aya cek bahasa Bandung mah gitu. Atuh sanajan letik-letik ge sireum aya ditincak mengegel eta pribahasa. Jadi tawadu be leke geus katoler-toler geus dihina kakara. Lain bahasa kieu. Sireum leutik-leutik ge katincak mah paeh lain kitu. Ieu mah pribahasa. Teu sia mah sok arare se bae sih. Eta mah atuh sireum sapira sireum paeh lain kitu. Tah, ieu teh pribahasa. Geus sadajan ku kumaha jelema anu ahli Allah mah cicing dihina, hinaeun. Sebab aya anu disumputkeun lain haju di kakoran kun ahli thariqah, lain haju di kapisidikeun, lain haju di kamajalah kun. Kasih tahu orang kalau mau bertirukoh datang ke saya ya maharnya pakai 200 gram. Yuh, tarikoh sih pakai mahar. Puru geus anti dunia tarikoh mah. Ulah wani-wani nyebarkeun tarikoh. Tak ditentanglah ku para ulama bahwa Bah Anom salah. Lain salah tarikoh, salah cara ngembangkeunana. Berarti mungkin nyana teu pernah beat. Jelema nu pernah beat pasti leuwih apik, leuwih hati-hati. Itulah jadi cerita riwayat-riwayat hirup kitu para tokoh para kitu perawi geus aya tobako tinggal beli kitabna dibacaan ku urang seginaon ieu nyana sehingga manehanna kitu riwayatna dhaif tuh urang ge pandamun aya habar weh budak kunaon eta teh tadinya tah di mana diteureup aya anu tabrakan. Naon jeung naon motor jeung motor saya nu nyaritakeunana eta Ki Zaid yes pira Ki Zaid nu geus-geus ge bohong urang kos kitu pan ieu mah nu dongengna teh Ki Umar bener tah cak saya cak Ki Umar bener sia cak Ki Umar bener percaya aing mun cak Ki Umar mah tuh asal riwayat ti Ki Zaid bae di jebian bae teu percaya boro-boro keur salahna keur benerna ge teu percayaeun geus wal hadis allazi yakhruju min Zaid dhaifun. Aduh lita'lamu anna hasulatun tariqatul rasul al-karim min hajuhu sunatun tumak sunnah lain sunnah tapi dadalan kangjeng rasul kang mulia wa min hajuhu tegese dadalan ar-rasul al-karim alladzi tasiru alaih kang makusira alaihi ingatase alaihi ingatase rasul Alladzi tasiru kang kitu anda deakan sejarah sira alaihi ing atase rasulul karim walaisal murad bin sunalan orana opogang dan garbakan galawan sunnah mayokobilul fardu itu iku barang kang adep-adepan yang maing fardu lain sunnah adep-adepan yang fardu sunnah yang mautoryo kotur rasul. Yana zalika istilahun rupiun kena zatuhun mangkono-mangkono sunnah ito mayukabilul fardha kena zatuhun mangkono sunnah mayukabilul fardha iku istilah ahli uruf. Jadi aya istilah-istilah lamun wajib jik ahli pikih naon wajib jik ahli nahu naon irpa ngaropakan sirah wajib kudu diropakeun mun teu diropakeun neraka sia jeung pan kiamat ieu. Ulah teh geus kitu teh Rafa'u mubtada'an bil ibtida wajib ngarupakeun aranjeun kabeh kana mubtada ku ibtida sing hade di mana bae ayana aranjeun kabeh di mana mangge mubtada wajib kudu diropakeun diropakeun aku ibtida mun kumana teu diropakeun kana neraka jahannam jadi kos kieu lain teh mah rupa istilah ahli nahwu teh mah di mana-mana teu dilaksanakeun udama'iban bakar telcelang ke babacaan anak mun manggihan ropa hajudi nasabkeun doraka mente mun lain Quran mah lain hadis ngan udama'iban nyana tercela etalah jadi berarti wajib teh aya istilah-istilah sunah ge aya istilah-istilah nah. Rawahun Nasa'i wis ngariwayatkeun wing adil sapa Imam Nasa'i bilafzin kalawan lapad bilafzi fa akhadtu biyadi kalawan lapad fa akhadtu biyadihi fasatuhu maka lepinsun kalawan tangan Ibnu Abbas maka nakonisun wing Ibnu Abbas anzalika saking mangkono mangkono anzalika saking mangkono mangkono qiraatul Fatihah faqala maka ngucap Ibnu Abbas namingi ya ibna akhi anak lanang dulur izun innahu hakun wa sunnatun satuhun li zalik iku hak wa sunnatun lan sunnah yakni tariqatul rasul fi kul hadith wallahu a'lam bisawab.